Sebaik-baik pengakuan adalah pengakuan kepada Tuhannya dengan tepat dan cermat. Kerendahan hati adalah bukti mengagumi Allah yang Maha Agung dan Maha Perkasa. Bertaubat dengan taubatan nasuha adalah pengakuan Allah yang Maha Pengampun dengan ampunan luar biasa, sedang kita hanyalah makhluk yang mudah tergelincir dan bergelimang dosa. Memohon dan memunajat kepada Allah adalah pengakuan bahwa Allah lah penggenggam semesta yang Maha Gagah, Maha Perkasa, yang menentukan segala-galanya. Sedang kita adalah makhluk yang lemah, tiada daya, tanpa kekuatan dan pertolongan darinya. Sebaik-baik kita adalah yang tahu siapa diri dan tahu siapa pencipta kita. Dosa menggunung tinggi, tapi aku hamba-Mu juga. Ku sadar meski berderai ya air mata, tak menghapus salah yang tak terhitung angka, tapi aku hamba-Mu juga yang ingin berubah, yang ingin juga kau lihat bahwa aku padamu. Jalan akhirnya.